dirawe lah ba macam caro urang anak mau be malah muko nyoba tambah kase dirawe dirawe dirawe kulit muko sarupo jo kulit konce agama dunia lah heboh dek ulah jiwa.